بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan kembali membaca kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Naqd ar-Rijal wal Kutub wat Tawa'if karya الإمام المجاهد إمام حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر الشيخ ربيع بن هادي المنخري حفظه الله. نعم beliau sedang membantah syubhat أحمد بن عبد الرحمن الصويان yang berdalil dengan Al-Quran untuk mendukung manhaj yang dihasungnya itu al-muwazanah bain al-ijabiyat as-salbiyat, manhaj netral antara penyebutan sisi positif dan negatif yang ada pada seseorang, pribadi seorang atau pada golongan atau pada kitab, masih terkait dengan pendalilan orang ini dengan ayat ke-75 dari surat Ali Imran. Ya, wa min ahli kitabi man intamanhu bi qintari yaddi ilai wa minhum man intamanhu bi dinari la yaddi ilai ila akhiril ayah. Dan kita sudah sampai pada bantahan yang ke-5 sekarang. Qala Syekh hafizahullah khamisan, yang kelima, hadal mabda'u, prinsip ini, prinsip muwazanah, ya, prinsip netral untuk memerangi apa manhaj tahdzir, yaqtadi anna al-mutakallima aw al-katiba إذا ذكر أحدا من أهل الكتاب اليهودي أو النصارى seseorang yang berbicara atau menulis, ya, yakni seorang mutakallim, seorang pembicara, awil katib atau penulis, apabila dia menyebutkan seseorang dari kalangan ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasara, awin taqada kitaban min kutubihim, atau dia mengkritisi satu kitab dari kitab-kitab mereka, kitab-kitab ahli kitab Yahudi atau Nasara, au dzakarahum 'ala al-'umum, atau menyebut mereka ahli kitab Yahudi atau Nasara secara umum, menuntut orang yang berbicara dan menulis itu annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh, ayyakuna qawluhu, bahwasanya ucapannya, au amaluh, atau amalannya, fi majalin min hadhihi al-majalat, pada satu bidang dari bidang-bidang ini, ya, ucapan dia atau amalan dia tidak boleh begitu saja, illa makrunan bidzikri hasanatihim, kecuali harus dalam keadaan makrunan bidzikri hasanatihim, harus bergandeng dengan penyebutan kebaikan-kebaikan mereka. Siapapun pembicaranya, siapapun penulisnya, ketika dia sedang menyinggung sisi negatif ahli kitab Yahudi atau Nasara, atau sedang mengkritisi satu kita dari kita mereka atau menyinggung mereka secara umum sisi negatifnya Yahudi dan Nasara, dia diharuskan juga menyebut sisi-sisi kebaikan Yahudi dan Nasara. Ini tuntutan manhaj muwazanah, manhaj netral mereka. Wa qad yajibu an nabda bi dzikri mahasinihim qabla masawihim, dan boleh jadi wajib tuntutan manhaj muwazanah ini, manhaj netral ini, ya, boleh jadi wajib an nabda, agar kita memulai dzikri mahasinihim, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka terlebih dahulu, qabla masawihim, sebelum kejelekan-kejelekan mereka. Justru harus dibalik. Kebaikan-kebaikan mereka dulu yang diangkat, kemudian disusulkan kejelekan-kejelekan mereka. Kenapa? Li'anna al-ayata nazalat fi ahli kitab. Karena sesungguhnya ayat turun menjelaskan tentang ahlul kitab. Wasababu yadkhulu fi umumin nafs dukhulan awwaliyan. Artinya ayat ini ada sebab nuzulnya. Ada sebab faktor turunnya ayat ini. Yaitu faktor sebab turunnya ayat ini dalam rangka menjelaskan keadaan ahli kitab. Wasababu yadkhulu, kaidahnya faktor sebab turunnya ayat yadkhul, masuk fi umumin nas, dalam keumuman makna nas, satu nas, dukhulan awwaliyan, pertama kali sebelum yang lainnya. Ya, artinya ayat itu bermakna umum, meliputi seluruh yang masuk dalam kandungan maknanya, tetapi yang pertama kali masuk adalah faktor sebab turunnya ayat. Kama huwa muqarrarun 'inda ahli al-'ilmi bil usul. Sebagaimana kaidah ini sudah baku di sisi ulama usul wa tafsir wal hadis, ulama tafsir dan ulama hadis. Sudah baku kaidah ini di kalangan ulama usul, ulama tafsir, ulama hadis, bahwa sebab turunnya ayat itu yang terkait dengan sebab turunnya ayat itu yang pertama kali masuk dalam makna ayat sebelum yang lainnya. Nah, sementara ayat, lihat kembali ayat supaya bisa paham maksud Syekh. Lihat kembali ayatnya. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintorin yu'attihi ilaik. Di antara ahli kitab ada orang, ya, ada golongan yang apabila engkau percayai, amanai, titipi kintor, harta yang banyak, yu'addihi ilaik, dia mesti mengembalikan harta itu. Terpercaya dia, amanah dia. Ini sisi positif apa negatif? Ini celaan apa pujian? Apa jawabannya? Hah? Kes celaan. Amanah kok. Di antara ahli kitab ada orang, golongan yang jika kamu percaya titipi harta yang banyak, dia mesti kembalikan. Itu pujian apa celaan? Hah? Pujian apa celaan? Pujian. Hah? Pujian kan? Ada orang, ada golongan yang amanah dari mereka. Ini pujian. Ya. Nah, ini sekarang, kita sedang membahas syubhat orang ini. Artinya dia menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk, ya, memperkuat manhaj muwazanah netral. Jadi menurut dia ini pujian. Kemudian kelanjutan ayat, wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik. Di antara mereka ada pula golongan yang jika kamu percaya hanya satu dinar, yakni sedikit, satu dinar saja, ya, la yu'addi ilaik, dia tidak akan kembalikan. Satu dinar saya tidak kembalikan, apalagi jika ribuan dinar, jika ingin kintor, oh, lebih-lebih lagi, satu dinar saja dilenyapkan oleh dia. Nah, dan seterusnya kelanjutan ayat. Ini celaan. Jadi, menurut ya orang ini, pembuat syubhat ini, ayat ini netral. Menyebutkan sisi positif, menyebutkan sisi negatif. Kita sudah dengar bantahnya bahwa ayat ini bukan begitu maksudnya. Tetapi sekarang, menurut pendalilan dia, mengikuti pendalilan dia dengan ayat ini untuk mengatakan muazanah, berarti seperti kata Syekh tadi, berarti jika kita menyinggung, berbicara tentang Yahud, berarti harus disebut kebaikannya, harus juga disebut kejelekannya, seperti halnya ayat. Bahkan ayat, yani ayat menuntut menurut pendalilan mereka, menuntut jika berbicara tentang mereka, yang disebut baiknya dulu, setelah itu jeleknya. Karena ayat mendahulukan yang amanah, kemudian yang pengkhianat. Dipuji dulu, ya, golongan yang amanah, kemudian setelah itu dicela golongan yang pengkhianat. Berarti, ya, menuntut kita jika berbicara tentang Yahud dan Nasara, sebut dulu kebaikannya, baru kejelekannya. Paham? Nah, wa kadzalika yajibu alla nadzkura aiba ahadin minal wahaniyin. Begitu pula wajib, ya, atas kita untuk tidak menyebut aib salah seorang dari wasaniyin, para penyembah wasan, yakni penyembah berhala, patung dan yang lainnya, orang-orang musyrik, awil mulhidin, ya, atau orang-orang mulhid, ya, orang-orang mulhid, orang-orang anti agama, ya, orang-orang ateis. Nah, fayyuh au fasadih, atau kejelekannya, kerusakannya, ya, tidak boleh kita sebut illa makrunan di mahasini, kecuali harus disebut bersama kebaikan-kebaikannya. Nah, ayat menuntut jika dijadikan dalil untuk manhaj muazanah netral, sementara ayat terkait dengan ahli kitab. Ahli kitab, ya, mereka adalah orang-orang kafir. Nah, yakni secara kedudukan, posisi, status sama dengan wasaniyin dan mulhidin. Ya, sama dengan para penyembah berhala, yakni yang tidak punya kitab. Mereka sebenarnya disatukan oleh kekufuran dan kesyirikan. Hanya saja ahli kitab dengan kekufuran dan kesyirikan mereka, mereka punya kitab, tapi mereka mengkhianati kitab itu. Wasaniyin yang dimaksud para penyembah berhala, orang musyrik yang tidak punya kitab, mulhidin, orang-orang anti agama, ateis, ya, mereka tidak punya kitab. Ya, berarti sama. Mereka juga, wasaniyin, mulhidin juga, jika kita singgung aibnya, kejelekannya, juga harus kita sebut kebaikannya. Berarti begitu, ya, manhaj ini. Li'annakum istadlantum, karena sesungguhnya kalian telah berdalil ala wujubil muazanah, atas wajibnya muazanah netral, ba'dal ayat as-sabiqah. Ya, setelah ayat yang telah lewat, biqaulillahi ta'ala, kalian berdalil pula dengan firman Allah ta'ala. Setelah ayat tadi, kalian juga berfirman dengan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina, jadilah kalian orang-orang yang kokoh, kuat, ya, lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk agama Allah, syuhada'a bilqist, menjadi saksi-saksi yang adil, bersaksi dengan adil, wa la yajrimannakum, dan janganlah menyeret kalian, sana'anu qawmin, kebencian kalian kepada satu kaum, menyeret kalian ala alla ta'dilu, atas perbuatan tidak adil. Gara-gara benci kepada kaum itu, kemudian kalian tidak adil kepada kaum yang kalian benci. Jangan. I'dilu, tetaplah kalian berlaku adil. Wa aqrabu lit-taqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Meskipun terhadap musuh, terhadap kaum yang kalian benci, tetap berlaku adil. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui amalan-amalan kalian. Ayat ini Al-Maidah ayat 8. Wa mithluha qawlu ta'ala, dan semisal dengan ini firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, jangan kalian menghalalkan syiar-syiar Allah, yaitu hurmatillah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu merupakan syiar-syiar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hal yang diharamkan. Kalian jangan kalian halalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Walasyahrul harama, dan jangan kalian halalkan bulan mulia, bulan haram, yang diharamkan memulai peperangan, meletuskan peperangan, ya, di bulan itu. Walal hadiya, dan tidak pula al hadi, jangan kalian halalkan al hadi, ya, sebelum tiba waktunya dan tiba di tempatnya. Walal qalaida, dan jangan pula kalian halalkan al qalaid. Ada khilaf dalam menafsirkannya, di antara tafsir yang ada, al qalaid adalah jenis khusus dari al-hadi, hewan kurban hadi yang dibawa oleh jamaah haji, ya, untuk disembelih di haram, tanah haram, tanah suci haram, Makkah. Naam, dan tidak pula al-qalaid. Qalaid adalah jenis khusus dari al-hadi, hewan kurban hadi, yaitu yang digantungi di lehernya, ya, perabot-perabot yang sudah usang, panci dan semisalnya. Wala amin al-baita al-haram, wala amin al-baita al-haram, dan jangan pula kalian menghalalkan tindakan terhadap orang-orang yang bermaksud mengunjungi al-baita al-haram. Amina, yakni qasirin al-baita al-haram, yang bermaksud untuk mengunjungi al-baita al-haram, Ka'bah. Jangan kalian halang-halangi. Yabtaguna fadlan min rabbihim, mereka datang bertujuan untuk mendatangi Al-Baitul Haram, Masjidil Haram, Ka'bah, dalam rangka mencari keutamaan dari Rabb mereka. Jangan waridwan, dalam mencari ridha dari Rabb mereka. Jangan kalian halang-halangi. Wa idza halaltum, dan apabila kalian telah tahallul, fastadu, maka berburulah. Karena orang-orang yang sedang berihram haji atau umrah, ketika statusnya muhrim, maka tidak boleh berburu hewan darat. Wa idza halaltum, atau jika kalian sudah tahallul, sudah lepas dari ihram, fastadu, maka berburulah. Yakni dihalalkan kembali, dibolehkan kembali, karena sudah tidak terikat oleh aturan ihram. Wa la yajrimannakum, dan janganlah menyeret kalian, sana'anu qawmin, kebencian kalian terhadap satu kaum, ansaddukum, untuk kalian menghalangi, untuk, ya, ansaddukum anil masjidil haram, walayajrimannakum sana'anu qawmin, ansaddukum anil masjidil haram, janganlah menyeret kalian, kebencian kalian kepada satu kaum yang telah menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram. Kaum yang telah menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, sehingga kalian benci kepada mereka. Kebencian itu, janganlah menyeret kalian, anta'kadu, untuk melampaui batas, dalam bertindak kepada kaum tersebut, kepada musuh tersebut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awunlah, kerjasamalah, atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian ta'awun, kerjasama, atas musuh atas dosa dan permusuhan. Alal ism atas dosa, wal udwan dan permusuhan. Jangan. Perintah ta'awun atas kebaikan dan ketakwaan, dan larangan ta'awun atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Inna Allah syadidul iqab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amat keras hukumannya. Ya, Al-Ma'idah ayat kedua. Nah, kalian berdalil dengan ayat-ayat ini. Ya, fa inna hadhihi al-ayah fil musyrikin. Karena sesungguhnya ayat-ayat ini tentang kaum musyrikin. Tentang kaum musyrikin. Yakni ayat-ayat ini sebagaimana kita dengar adalah perintah untuk berbuat adil. Ya, kebencian kepada satu kaum musuh, kaum yang dibenci dimaksud adalah musuh, kaum musyrikin yang menghalang-halangi dari Masjidil Haram. Ya, itu saja kita harus berbuat adil. Jadi, ini dijadikan dalil oleh mereka untuk mengatakan muazana netral. Ya. Musuh, orang-orang musyrik saja yang telah menghalangi Nabi alaihissalam dan para sahabat dari Masjidil Haram. Ya, mereka dilarang untuk curang, melampaui batas, tidak adil kepada musuh tersebut. Padahal mereka musyrik. Jadi, kata mereka, ya, berarti kita harus adil, harus netral. Nah, berarti tuntutan manhaj mereka, berarti jika kita berbicara tentang wasaniyin, mulhidin, kita harus menyebut juga kebaikan-kebaikan mereka, bukan hanya menyebut kejelekan mereka. Ini berarti tuntutan manhaj muwazanah mereka. Hah? Famabda'ukum hadza, kata Syekh, maka prinsip kalian ini, ya, mabda'ul muwazanati bainas salbiyat wal ijabiyat, manhaj kalian ini manhaj muwazanah netral antara sisi-sisi negatif dan sisi-sisi positif. Dua-duanya harus disebut. Yuhattimu alaina, mewajibkan atas kami, atas kita, alla nadzkura Abu Jahlin, bahwa kita tidak boleh menyebut Abu Jahl, wa Abu Lahab, wa Zanadiqa, dan orang-orang zindir. Orang-orang zindir, orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang murtad, wal ilmaniyin, orang-orang sekuler, al mu'asirin, yang ada di masa kita, wa fi kulli zaman, dan yang ada di setiap zaman, wa makan, dan di setiap tempat, bisu, kita tidak boleh menyebut mereka dengan kejelekan. Tidak boleh kita mencela Abu Jahan, tidak boleh kita mencela Abu Lahab, tidak boleh kita mencela orang zindir, orang munafik, orang murtad, orang kafir, orang ya, ilmani, orang sekuler, tidak boleh kita celah. Kapan kita celah? Kita tidak adil. Kita tidak netral. Jika mau menyebut aib mereka, sebut kebaikannya juga. Jadi, jika mau menyebut kejelekan Abu Jahal, sebut juga kebaikannya supaya adil kepada Abu Jahal, supaya netral kepada Abu Jahal. Begitu pula Abu Lahab. Dan seterusnya. Ini manhaj kalian. Hah? Tidak boleh kita menyebut, mengharuskan kepada kita, tidak menyebut orang Abu Jahal dan seterusnya tadi yang kita dengar, bisu dengan kejelekan, illa makrunan bidzikri hasanatin, kecuali mesti harus diikuti, digandengkan dengan menyebut juga kebaikan mereka. Begitu. Ya. Fayakunu qawlullahi tabaraka wa ta'ala, maka menjadilah firman Allah tabaraka wa ta'ala, tabbat yada abi lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, fayasla naran dhata lahab, wa mar'atu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Satu surat celaan terhadap Abu Lahab ini, qad zulima fihi Abu Lahab wa zawjatuhu, sungguh Abu Lahab dan istrinya telah dizalimi pada surat ini. Begitu berarti, jadi Allah menzalimi Abu Lahab dan istrinya. Dia telah dizalimi karena di ayat satu surat ini celaan semua isinya. Tidak ada pujian kepadanya, berarti tidak netral Allah Subhanahu wa taala, tidak adil Allah Subhanahu wa taala begitu. Li'annahu lam yaqum 'ala mabda'il muwazanat, karena penyebutan Abu Lahab di surat ini tidak ya, tidak tegak di atas prinsip manhaj muwazanat. Wa qul mithla dhalik fi Fir'aun, dan katakan pula semisal dengan itu tentang Fir'aun. Berarti ayat-ayat sekian banyaknya dalam Al-Quran mencela Fir'aun, berarti Fir'aun telah didzalimi oleh Allah. Wa Haman, begitu pula Haman. Wa sa'iril kafarati wal mulhidin, begitu pula golongan-golongan orang-orang kafir lainnya dan orang mulhid lainnya telah terdzalimi dalam Al-Quran. Alladzina dzakarahumul Qur'anu, orang-orang golongan-golongan yang Al-Quran sebutkan tentang mereka, celaan kepada mereka, tahdzir kepada mereka. Wa dzakarahumul muslimun fi tawarikhihim, dan kaum muslimin telah menyebut mereka dalam kitab-kitab sejarah mereka, tarikh-tarikh mereka. Wa kutubi naqdihim, dan pada kitab-kitab yang mengkritiki mereka. Ya, yang mengkritisi mereka, mencela mereka. Wa jarhihim, mencela mereka. Wa kutubi tafsirihim, dan kitab-kitab tafsir mereka. Wa syuruhihim lis-sunnah, dan kitab-kitab penjelasan syarah mereka terhadap hadis-hadis Nabi SAW, semuanya berisi celaan kepada orang-orang kafir itu tanpa ada pujian kepada mereka. Itu semua kedzaliman, mulai dari Al-Quran, zalim. Kitab-kitab sejarah, tarikh, ahli sejarah Islam, zalim. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kutub Al-Naqd wa Al-Jarh, itu kitab Jarh wa Ta'dil, zalim. Kitab tafsir zalim, kitab syuruhat hadis zalim semua, ila akhir zalim semua, karena tidak berjalan di atas manhaj muwazanah netral. Fa hadha muqtada manhajikum, ini tuntutan manhaj kalian, kata Syekh Rabi'. Wa mabda'ukum nas'alullah al-'afwa wa mabda'ikum, hadha muqtada manhajikum wa mabda'ikum, ini tuntutan manhaj dan prinsip kalian. Nas'alullah al-'afiyah, kita mohon kepada Allah selamatan dari bala seperti ini. Ha? Wa razaqana wa iyyakum at-taubata, dan kami memohon kepada Allah agar melimpahkan kepada kami dan kepada kalian at-taubah, taubah min az-zalal, dari ketergelinciran-ketergelinciran. Wal qawla 'ala Allah bila 'ilm, dan taubat dari berbicara atas Allah bila ilm, tanpa ilm, wala hudan, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, dan tanpa bimbingan kitab yang memberi petunjuk. Ya, ini parah kan, parah sekali tuntutan dan konsekuensi manhaj mereka. Nah, masyaallah, salam alaikum. Begitulah akibatnya jika orang berbicara tanpa ilmu. Nah, jadinya ngawur. Ya. Pada bantahan yang terakhir ini, Syekh menunjukkan tuntutan dan konsekuensinya yang sangat fatal. Nah, nastafi bihada. Pembahasan berikutnya akan masuk ke syubhat lainnya, juga pendalilan dengan Al-Quran, dengan ayat, dan juga akan dibantah habis oleh Syekh Hafizahullah. Nah, tafadhalu, jazakumullah khairan. Subhanallah, alhamdulillah.